Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-141. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang berikutnya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala langsung membahas dua ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-142 sampai 143 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Ayat yang merupakan awal dari juz yang kedua, artinya kita sudah selesai satu juz. Nah, tafsir juz pertama sudah selesai. Kita masuk pada tafsir juz yang kedua, masih dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Orang-orang safih, orang-orang dungu, orang-orang bodoh, orang-orang yang akalnya sedikit, mereka akan berkata, orang-orang yang dungu dari kalangan manusia, termasuk padanya Al-Yahud wa Nasoro, mereka akan berkata, ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan kalian berpaling dari kiblat yang dulu kalian menghadap ke arahnya? Yaitu kiblat mana? Baitul Maqdis. Karena awal-awal disyariatkannya sholat adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dirubah arah kiblat dari Baitul Maqdis, dirubah menjadi ke arah Ka'bah. Maka orang-orang Syafi'i, ya, dengan adanya perubahan ini, orang-orang Syafi'i kelak mereka akan berkata, jadi Allah beritahukan dulu kepada kaum mukminin. Ya. Nanti orang-orang Syafi'i akan berkata demikian dan demikian. Nah, jadi kaum mukminin sudah tahu, oh, nah, mereka orang-orang Syafi'i akan berkata demikian dan demikian. Sayakunu sufaha'u minan nas. Orang-orang Syafi'i dari kalangan manusia, orang-orang dungu, dari kalangan manusia mereka akan berkata, "Ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha?" Apa yang memalingkan kalian dari kiblat Baitul Maqdis, ya, yang dulu kalian menghadap ke arahnya? Ya. Kenapa berpindah? Maka kata Allah, "Qul," katakan kepada mereka, "Lillahil masyriq wal maghrib." Nah, milik Allah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kepada jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk. Allah tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami jadikan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang wasit. Wasata, umat yang adil dan pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar supaya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syahida, menjadi saksi atas perbuatan kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami menetapkan kiblat yang sekarang kalian menghadap ke arahnya, ya, yaitu menghadap ke arah Ka'bah, illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala qibai. Ya, tidaklah kami tetapkan kiblat itu menghadap ke arah Ka'bah, ya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan siapa yang berpaling dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya diketahui siapa yang benar-benar pengikut Rasul, siapa yang sekedar pura-pura, siapa yang benar-benar istiqomah mengikuti Rasul, dan siapa yang membelot. Nah, ujian, ya, adanya nasikh wal mansukh, ini ujian. Di dalam syariat itu ada nasikh dan mansukh. Ada yang menghapus hukum yang sebelumnya, ada yang hukum yang dihapus. Hukum ini dihapus, diganti dengan yang ini. Ini ada hikmahnya, ya, agar supaya diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul. Ya. Dan ini ujian bagi mereka. Jadi adanya nasih dan mansukh itu ada hikmahnya, ya. Bukan sama sekali gak ada hikmahnya. Kenapa sih ada nasih, ada mansukh? Kenapa dulu demikian kemudian dinasakh, ya, dihapus hukumnya, diganti dengan yang ini? Nah, termasuk diantaranya ini, dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian dirubah menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini ada hikmahnya. Lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala qibai. Agar supaya kami tahu siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, ya, yang enggak mau mengikuti Rasul, ya, yang sekedar pura-pura. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya perubahan itu harus berubah dari menghadap ke Baitul Maqdis kemudian berubah menghadap ke arah Ka'bah, ini kabirah, ini berat sebenarnya. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk, ya. Kecuali orang-orang yang Allah beri petunjuk, ya, enggak berat. Nah, ringan, ya. Allah katakan A. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Nah, enggak banyak protes, enggak banyak komentar seperti ini, ya. Orang-orang salafih, sayaqulu, mereka akan berkata itu protes. Ya. Kenapa dirubah kiblatnya? Adapun kaum mukminin enggak protes-protes, ya. Nah. Dirubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah langsung. Ya. Walaupun enggak tahu apa hikmahnya. Ya. Apa alasannya enggak tahu, tapi karena ini perintah harus menghadap ke arah Ka'bah, ya. Langsung tanpa protes-protes. Yang protes dikatakan apa tadi? Sufaha, safih. Orang dungu. Dan berat perubahan kiblat tersebut dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah. Enggak berat. Wa makana Allahu liyudi'a imanakum. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan keimanan kalian. Yaitu amalan kalian ketika dulu kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Amalan dulu diterima. Karena dulu perintahnya menghadap ke sana. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian. Yang dulu kalian sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Inna allaha bin nasi lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih dan maha penyayang kepada manusia. Ini dua ayat yang akan dibahas oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, qad ishtamalatil ayatul ula ala mu'jizatin wa tasliyatin wa tatmini qulubil mu'minin wa'tiradin wa jawabuhu min thalathati awjuh wa sifatil mu'tarid wa sifatil muslim li hukmillah wa dinihi. Kata beliau, ayat yang pertama yaitu ayat yang ke-142, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ayat ini mengandung mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahu bahwasannya nanti orang-orang safi akan berkata demikian dan demikian. Wa tasliyah, dan ayat di atas mengandung tasliyah, hiburan bagi kaum mukminin. Ya. Kenapa? Karena diberitahu terlebih dahulu bahwasanya nanti orang-orang safi, orang-orang dungu akan berkata demikian dan demikian. Ya. Jadi hiburan bagi kaum mukminin. Artinya kalau ada yang protes, ya, gak usah diperdulikan. Karena Allah telah mengatakan sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang safih akan protes. Nah, tentang kiblat yang dulu kalian menghadap ke arahnya. Nah, itu kenapa dirubah. Nah, ini hiburan bagi kaum mukminin. Wa tatmini qulubil mukminin. Dan di dalam ayat tersebut terdapat na'am sesuatu yang menenangkan hati-hati kaum mukminin. ya, tenang. Wa'tiradin wa jawabuh, dan saya juga wa jawabih. Juga di dalam ayat di atas terdapat bentuk protes, yaitu dari orang-orang safih, dan juga sekaligus jawabannya. Nah, yang mana jawabannya min salasati aujuh, dari tiga sisi. Nanti akan disebutkan. Wasifatil mu'tarid, dan dalam ayat yang pertama juga di atas terdapat penyebutan sifat-sifat orang yang protes tadi. Wasifatil muslim li hukmillahi wa dinih, dan juga ayat di atas menyebutkan bagaimana sifat-sifat seorang muslim terhadap hukum Allah, keputusan Allah, dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang muslim seperti apa sifat-sifatnya terhadap keputusan Allah. Nah, sedangkan orang yang ahli protes, ya, sifat-sifatnya seperti apa? Yang banyak protes terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya protes ini perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Mereka protes. Fa akhbara ta'ala annahu sayatridu as-sufaha'u minan nas. Allah mengkhabarkan bahwasannya nanti orang-orang safi dari kalangan manusia akan protes. Wa humul ladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim. Orang-orang yang safi, orang-orang yang dungu, mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahatan diri mereka sendiri. Ya. Jadi perkara-perkara yang baik untuk diri mereka sendiri, ya, yang bermaslahat bagi mereka sendiri, mereka nggak paham, nggak tahu. Nah, ini orang-orang dungu. Ya. Padahal hal tersebut bermanfaat bagi dia, ya, maslahat, kebaikan bagi dia. As-sufaha, orang-orang yang safi, orang-orang yang dungu dari kalangan manusia adalah orang-orang yang tidak tahu kemaslahatan untuk diri mereka sendiri. Bal yudayyi'unaha, bahkan mereka menyia-nyiakan kemaslahatan tersebut. Wa yabi'unaha bi abkhasi tsaman, bahkan mereka menjual kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, ya, dengan harga yang murah. Mereka jual kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Siapa mereka? Wahumul Yahud wan Nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ini orang-orang safi, orang-orang dungu. Waman ashbahahum minal mu'taridina ala ahkamillahi wa syara'ihi. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang semodel dengan mereka. Dari kalangan orang-orang yang suka protes terhadap hukum-hukum Allah dan terhadap syariat-syariat Allah. Nah, nanti bahaya, ya. Nah, suka protes dengan hukum-hukum Allah, keputusan-keputusan Allah dan syariat-syariat Allah. Nah, sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, atau menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, yang mereka suka protes, ya, terhadap hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah. Nah, adapun kaum mukminin, mereka tunduk dan patuh, menerima dengan sepenuh hati, ya, hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah tanpa protes. Ya. Nah, yang ini haram, yang itu haram, yang ini dilarang, ya, yang itu nggak boleh dilakukan, tunduk, nggak protes. Ya. Nah, kenapa sih diharamkan? Ini kan enak. Ya. tunduk ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ini kaum mukminin. Ya. Jadi orang-orang safih ya, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang semodel dengan mereka, yang suka protes terhadap hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah. Wa dzalika annal muslimina kanu ma'murina biistiqbali Baitul Maqdis. Yang demikian karena dahulu kaum muslimin dahulu mereka diperintahkan ketika sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, awal-awal diwajibkannya sholat. Muddata maqamihim bi Makkah, selama mereka tinggal di Makkah. Selama di Makkah dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sebelum hijrah ya. Tsumma ba'dal hijrati ilal Madinah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah ya, setelah tinggal di Madinah nahwa sana wanis, sekitar setahun setengah. Setelah setahun setengah di Madinah. Lima lillahi ta'ala fi dzalika minal hikam allati yushiru ila ba'dihha. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah dalam hal tersebut, yaitu perubahan na'am kiblat ya, yang Allah akan mengisyaratkan sebagian hikmah-hikmahnya. Nanti akan disebutkan dalam ayat yang selanjutnya. Hikmah dipindahkannya arah na'am kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa kanat hikmatuhu taqdadi amrahum mistiqbalil Ka'bah. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan ya, untuk memerintahkan mereka kaum muslimin menghadap ke arah Ka'bah. Hikmah Allah mengharuskan agar dirubah. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah. Nah, setelah setahun setengah berada di Madinah. Fa akhbarahum annahu la budda an yakula as-sufaha'u minan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kaum muslimin ya, bahwasanya mesti nanti ya, ketika ada perubahan ya, mesti orang-orang safih dari kalangan manusia mereka akan berkata, itu akan protes. Ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan kalian ya, dari kiblat yang dulu kalian menghadap ke arahnya? Ya, itu apa yang memalingkan kalian dari Baitul Maqdis ya, kemudian menghadap ke arah Ka'bah? Apa? Ya, protes. Nah, jadi Allah mengkhabarkan kepada kaum mukminin bahwasanya orang-orang safi akan berkata seperti ini. Protes. Wahya istiqbalu Baitul Maqdis. Ai ayu syai'in sarafahum anhu. Dahulu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka protes ketika dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Apa yang memalingkan kalian? Atau apa yang memalingkan mereka dari kiblat Baitul Maqdis yang dulu kalian atau mereka menghadap ke arahnya? Ayu syai'in sarafahum anhu. Alasan apa mereka berpaling dari Baitul Maqdis kemudian berpindah ke arah Ka'bah? Wa fi dzalika al-i'tirad ala hukmillahi wa syar'ih wa fadlihi wa ihsanihi. Dan yang seperti ini merupakan bentuk i'tirad, protes. Protes terhadap hukum Allah, protes terhadap syariat Allah, protes terhadap karunia Allah, bahkan protes terhadap perbuatan ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fasallahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum mukminin. dihibur dengan Allah memberitahu kepada kaum mukminin bahwasanya orang-orang safi akan berkata demikian dan demikian. Wa akhbaru biwuku'ihi, Allah mengkhabarkan ya, akan terjadi seperti ini dan seperti itu, yaitu nah, orang-orang safi akan protes demikian dan demikian. Jadi Allah mengkhabarkan akan terjadi ini protes dari mereka. Wa annahu innama yaqa'u mimman tusifa bis-safah, dan bahwasannya protes yang seperti itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat as-safah, memiliki sifat kedunguan. Qalilil aql, orang-orang yang memiliki sifat qalilil aql, berakal sedikit. Apa bahasa kita ya, akal sedikit? Apa? Bodoh atau apa? Idiot. Walhilm, dan sedikit ketenangannya. Orang-orang yang sedikit ketenangannya. Wadiana, dan sedikit agamanya. Ini orang-orang yang nanti akan protes terhadap perubahan arah kiblat. Yang protes seperti ini hanya orang-orang yang memiliki sifat ini, sifat safah, dungu, sedikit akal, sedikit ketenangan, sedikit agama. Fala tubalu bihim, maka jangan pedulikan mereka. Karena apa? Karena protes tersebut muncul dari orang yang safih, orang dungu. Percuma, buang-buang waktu. Kalau harus menghadapi orang-orang dungu. Fala tubalu bihim, jangan pedulikan mereka. Idh qad ulima masdaru hadzal kalam. Jangan pedulikan mereka, karena telah diketahui sumber ucapan ini. Sumber ucapan ini, sumber protes yang seperti ini adalah orang-orang safih, orang-orang sufaha, orang-orang dungu. Dari kalangan Yahudi atau Nasrani dan yang semodel dengan mereka. Fal aqil la yubali bi'tiradi safih, kata Syekh, orang yang berakal, orang yang memakai akalnya, orang yang berakal, dia tidak peduli dengan protesnya orang yang safih, orang yang dungu. Enggak usah dipedulikan. Enggak usah diambil hati, anggap angin lalu, enggak usah diperdulikan. Karena protesnya orang yang safih, orang yang dungu, percuma. Walayulkilahu dhihna, dan seorang yang berakal dia tidak akan memperhatikan, protesnya orang-orang yang dungu. Tidak akan memperhatikan komentar-komentar orang-orang yang dungu. Habis waktu, memperhatikan komentar-komentar mereka. Wadallatil ayatu ala annahu la ya'taridu ala ahkamillah illa safihun jahilun mu'anid. Maka ayat di atas menunjukkan bahwasannya tidak akan memprotes hukum-hukum Allah kecuali orang yang safih, orang yang dungu, jahil, bodoh, mu'anid, orang yang menentang. Wa ammar rasyidul mu'minul aqil, adapun seorang yang terbimbing, seorang yang beriman, seorang yang berakal, yang menggunakan akal sehatnya, fayatalaqqa ahkama rabbih bil qabul, maka dia akan menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad wa taslim, dan dia akan tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. menerima tunduk dan patuh terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Perhatikan. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, suatu perintah, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian mereka memilih pilihan yang lain. Enggak pantas bagi seorang mukmin ataupun mukminah ketika Allah atau Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu perkara, kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Enggak pantas. Melainkan seorang yang mukmin ataupun mukminah, ya, ketika Allah atau Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, memerintahkan suatu perkara, maka dia menerima, dia tunduk, dia patuh terhadap perintah tersebut, dia tunduk dan patuh terhadap keputusan tersebut, nggak ada pilihan lain. Ya. Nah. Ini sifat-sifat kaum mukminin. Ya. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan jihad di jalan Allah, ya, maka mereka siap, ya, walaupun harus mempertaruhkan nyawa, ya, dan juga mengorbankan harta mereka, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, pengorbanan demi pengorbanan. Ya. Tapi karena ini perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, mereka sambut, ya, dengan penuh keimanan, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gak ada pilihan lain. Ya. Nah. Demikian pula para sahabiat ketika turun, ya, ayat tentang hijab, ketika turun ayat tentang menutup aurat, ya, bagi wanita, ya, memakai hijab, ya, maka para wanita-wanita sahabiat, ya, na'am, langsung, nah, mengenakan hijab secara sempurna. Nah, sampai hordeng-hordeng itu, ya, nah, dijadikan hijab, nah, pakaian mereka, ya. Nah, yang demikian karena tunduknya mereka, patuhnya mereka terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada pilihan lain. Ya. Nah, demikianlah seorang mukmin dan seorang mukminah. Jangan dia memiliki pilihan lain ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu keputusan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu perintah. Nah, jangan kita memiliki pilihan yang lain. Kerjakan, laksanakan perintah Allah, ya, atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Al-ayah. Demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajudu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, ya. Nah, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Nah. rela menerima, tunduk patuh ya terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah katakan apa? La yu'minun. Sebelumnya bersumpah, fala wa rabbika. Dan demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Ya, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat terhadap keputusan engkau ya Muhammad. Ya, dan mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Ini sifat-sifat orang yang beriman. Ya. Menerima, tunduk dan patuh terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Hanyalah ucapan kaum mukminin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, ketika mereka diseru, nah, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan keputusan di antara mereka. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu kepada mereka, hanya apa yang mereka ucapkan? Mereka hanya mengucapkan an yakulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan demikian. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat. Ya. Enggak ada protes-protes, ya. Nah, waqad kana fi qawlihi as-sufaha ma yughni an raddi qawlihim wa adamil mubalati bih. Baik. Maka kaum mukminin ketika na'am Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, di manapun kalian berada maka arahkan ya. Naam, wajah kalian syatrah, syatrul Ka'bah. Naam. Arahkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Naam. Turun ayat ini menunjukkan naam perubahan arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, naam ke arah Ka'bah. Naam. Maka dimanapun kalian berada, ya, maka arahkanlah. Ketika sholat kalian, arahkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Maka kaum muslimin, ya, nah mereka mengatakan, sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Ya. Nggak protes-protes. Ya. Dirubah, langsung. Nggak protes. Nggak seperti tadi sufaha orang-orang safi. Ya, yang banyak protes. Nah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang semodel dengan mereka. Adapun kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang naam tunduk dan patuh terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah dikerjakan. Sesuai dengan kemampuan tentunya ya, karena ketakwaan kepada Allah dikaitkan dengan istita'ah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Ketika ada larangan, istanibu, tinggalkan. Ya. Wa ma amartukum bihi fa'tum minhum mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakan semampu kalian. Dan apa yang aku larang kalian darinya fajtanibu, maka tinggalkan. Di sini Rasul tidak mengatakan apa yang aku larang kepada kalian tinggalkan semampu kalian. Enggak ada ya. Nah, beda ketika menyebutkan perintah, kerjakan semampu kalian. Ketika menyebutkan larangan, fajtanibuh, nah, tinggalkan. Gak ada kaitannya dengan semampu kalian. Nah, tinggalkan. Dilarang khamer. Nah, turun larangan khamer. Nah, innamal khamr wal maisir. Ya. Ila akhiril ayah. Haram khamer. Haram maisir. ya, tinggalkan. Jangan aduh saya belum mampu ninggalkan khamer, ya. Enggak ada istilah kayak gini. Nah. Langsung tinggalkan. Nah. Ini sifat-sifat orang-orang yang beriman. Nah. Tunduk dan patuh terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa protes-protes tadi. Nah. Tapi masih panjang ya penjelasan ayat di atas 6 dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Namun karena terbatasnya waktu, kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjut insyaallah penjelasan 2 ayat di atas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.